kau seperti bulan yang selalu indah dipandang, hingga setiap mata terpejam wajahmu terbayang-bayang. Bila dekat kau bagai sembrani, semakin melekat di hati ini, hingga tak ingin ku lepas lagi walau apapun terjadi. Seperti bulan